Kristusku adalah kasih sayangku. Dan ku tak ingin lepas dari bimbinganmu. Dan ku tak ingin lepas dari cintamu. Dan ku tak ingin lepas dari lindunganmu. Dan ku tak ingin lepas dari